رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن. Makanya saya lihat di internet media sosial, debat Kristen Islam, masih saja ada bilang Injil palsu. Muslim bukan ahli, kafir apalagi. Kalau saya kalau ada orang kirim debat Kristen Islam, boro-boro saya langsung klik keluar. Karena saya sudah tahu debat model ini jauh panggang dari api. Hah? Lawan debat saya itu ketua PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Dan Paulus satu yang dajal di sana itu Paulus. Itu baru sekelas dengan saya. Ya kalau cuma yang debat-debat itu ada yang bilang Ustaz itu Esra Sorong dari timur sana ini dari daerah masih Indonesia saja putus-putus begitu. Itu bukan pendeta, itu preman dari timur sana. Dia bilang Ustaz Jaya itu pernah lari debat dengan saya di Surabaya. Mana siapa yang berani berdebat dengan saya? Saya yang pendeta, kalian pendeta. Bagaimana saya bisa takut dengan kalian? Pendeta-pendeta itu saya yang disusahkan. Bagaimana saya takut berdebat dengan dia? Yang saya takut kalau dia tidak mampu menjawab apa yang saya tanya. Sudah pernah terjadi kok di Jakarta. Begitu mau atur debat, tiga pendeta sudah menunggu. Begitu saya masuk di ruangan debat, langsung dua pendeta bilang, oh jangan kalau ini kan dosen saya dulu. Karena sudah dulu saya duduk kau situ Hendrikus. Saya bikin kau jadi tikus di sini. Duduk manis kau. Kalian mau dia marah-marah. Kalian bilang santri yang menantang kami. Kenapa ini Pak Yahya? Ayo. Hah? Ke sana, ke timur tengah sana, ke Yerusalem sana. Lihat baik-baik. Yang ditanduk kepalanya di tembok ratapan itu namanya Guruk Irenya. Dia takut kepalanya. Adonai dismor kami kora. Yesumor kena se kami kora. Adonai dismor kah kau poe kami atau di akolamin. Baru dia sebut pengakuan ikrar atau syahadatnya. Sema Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Eha. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh dan Yahweh itu Eha. Eha itu Ahad. Esa. Jadi Yahudi walaupun biadab begitu agamanya, dia mengatakan agama Kristen itu musyrik, najis. Lalu kita debat dengan Kristen, Injil yang mana? Ada pemuda di Batam sini, ada pemuda di Pekanbaru pernah bilang sama saya, saya punya ada punya kitab Injil asli. Hah? Dan mana deh bapak mau ketemu Nabi Isa? Coba tanya orang Kristen, bisa nggak buktikan Injil asli? Mushaf Injil, gitu ya. Kalau kita kan Mushaf Quran. Ada nggak Mushaf Injil? Hah? Mushaf Ibrahim? Ada. Al-Quran. Setiap kalimat-kalimat yang bercerita tentang Ibrahim, itulah Suhuf Ibrahim. Setiap kalimat-kalimat yang menceritakan tentang Musa di dalam Quran, itulah kalimat Tau. Setiap kalimat-kalimat Allah dalam Al-Quran yang bicara soal Al-Masih Maryam itu adalah kalimat ini. Jadi Anda mau cari di mana Injil asli? Profesor mana? Orang Islam Kristen mana bisa buktikan? Hah? Saya akan masuk, akan ada anak muda bilang Ustaz, mudah-mudahan Ustaz nggak murtad lagi ke Kristen. Terus sosial kurang dengar saya kasih. Orang sudah mau mati berdakwah begini kau bilang-bilang mau murtad. Hah? Justru antum yang saya khawatir murtad lagi. Dia kasih tahu sama saya, Ustaz, itu kan Injil itu kan banyak yang palsu. Nah, ini nggak ada yang palsu. Bible, perjanjian baru, kitab suci Kristen banyak yang palsu. Tapi kalau Injil, nggak ada. Injil adalah firman murni yang diberikan kepada Isa al-Masih. Itu berpikir tauhid. Jadi jangan seolah-olah di sana Injil. Bilang sama orang Kristen, kitabku bukan Injil, kitabku adalah Bible, perjanjian baru. perjanjian lama itu adopsi dari kitab Bani Israel. Israel menukarnya itu dengan intelektual yang ditawarkan oleh Iman. Nah, ini jauh lebih lama lagi saya ceramah. Honor bisa ditambah. Jadi yang penting Bapak Ibu sudah mulai tahu bahwa Injil yang disampaikan oleh Nabi Isa itu adalah Injil yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Makanya kita wajib mengakui Isa sebagai Nabi itu berapa? 24. Jangan lama-lama kita mau belum final. Ini baru disinggung sama Kiai itu Fiman. Baru disinggung Kiai itu Fiman. Ah, jangan sholat ditunda karena piala dunia. Tidak apa-apa juga, memang saya hobi juga piala dunia. Saya lebih tahu sedikit kawan, daripada saya ngomong di sini, kalau saya nonton bola, Allah lebih tahu. Ah, jadi norma-norma saja dalam iman Islam itu yang sedang-sedang. Di depan orang begini kita boleh berkamuflase. Awas, di depan Allah tidak bisa. Yastaghfiruna minannas, wala yastaghfiruna minallah. Kita, kalau saya kan suka nonton bola, cuma fans saya sudah kalah. Jerman Barat sudah kalah dari lama ya. Ya, saya Ustaz kenapa nggak pilih yang Maroko? Nah, di situ belum ada yang kuat. Ini kan bola kaki. Ya, seolah-olah katanya, oh harus pilih yang bisa. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kita yang normal-normal saja. Ya, Ronaldo tapi orang tidak tahu miliaran uang dia bawa ke sana itu. Oleh sana. Maka Ronaldo itu sudah bisa baca Al-Quran. Ozil mengaji sebelum bertanding, Ronaldo ikut. Ozil baca Quran, Ronaldo minta diajari surat Al-Fatihah. Miliarder, bahkan triliuner, triliuner. Nggak bisa dikasih hidayah. Alhamdulillah, ibu bapak, saudara-saudara diberi hidayah. Tadi kata Pak Camat, kita yang sudah lebih dulu mendapat hidayah. Jangan mutar seperti saya kulit Ibrahim. Ya, pegang hidayah itu karena itulah bekal kita untuk mati. Enggak lama kita mati. Nah, ini sudah mulai sakit dari Muhammad. Saya mulai dengan kata-kata tadi jangan jangan betul ini. Awas Allah. Tapi kalau terjadi mati malam ini, jangan kubur tempat lain, kuburkan di tempat baru. Amin ya Rabbal. Amin. Ya, enggak begitu. Enggak apa-apa. Kalau mati sekarang kan kuburkan di tempat akhirat. Waalaikumsalam. Wah, di langit paling atas. Surga yang paling atas. Lima bidadari tapi. Wah, bidadari surga. Pancu-pancu. Sekali disentuh, dari muda. Ya, kalau bidadari dunia ini dari dahi. Sekali disentuh, 50 tahun sudah pijak. Sudah begitu banyak tingkah lagi. Boy, boy. Nah, beda-beda dengan bidadari yang di belakang ini. Itu dia dari yang cantik-cantik loh. Datang ke masjid, auratnya tertutup. Allahu Akbar. Hah? Apalah semua cantik. Ibarat anak gadis umur 15 tahun semua. Coba kalau ke gereja. Allahu Akbar. Baju satu tali, short pendek. Kurang. Itu. Pendeta cuci mata tiap minggu. Oh, ini susah. Udah, bagaimana, Soe? Ada tirai yang membatasi. Ikhwan, akhwan. Ya, saya kira begitu ya. Nah, ini dada saya mulai tegak. Jadi saya kira apa namanya dakwah saya sampai di sini. Bagi yang mungkin ingin menyelami pikiran saya lebih lanjut, silakan saya selalu membawa buku saya dengan judul Pergulatan Adam versus Iblis hingga Kristen dan Isa antara Wahyu Quran dan dongeng filsafat ketuhanan Yesus. Bagi yang berminat ada di mobil sana, silakan diambil tapi bayar. Saya kira itu aja Pak Ustaz, ya sudah cukup sampai di sini. Ya shadi al hubb hati fi sayyid al kainat ya shadi al hubb hati fi sayyid al kainat wa atrib al kawna lahnan wa jawid al nawamat wa atrib al kawna lahnan و وجود النغمة.